Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatan wa salaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. فمعاشر الإخوة رعاني ورعاكم الله والحمد لله pada malam hari ini, malam ke-16 dari bulan Syawal 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan 19 Juni 2019 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan kajian rutin kita yang sempat terhenti karena bulan Ramadan, yaitu pembacaan kita dari hadis-hadis yang ternukil di dalam sahih Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah, yang mana alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah sampai kepada hadis ke-156 dari bab yang ke-12 yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, babun la yakfi mujarradut talaffuz bisyahadatain, bab yang menunjukkan kepada kita tidak cukupnya apabila seseorang hanya sekedar mengucapkan talaffuz bisyahadatain, dengan dua kalimat syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, tidak cukup dengan pelafatan dari lisan-lisannya, akan tetapi harus dibarengi dengan al-istiqan fil qalb, harus dia yakini di dalam hatinya bahwa kalimat ini mengandung konsekuensi demikian dan demikian. Dan 8 persyaratan telah kita sebutkan paling tidaknya pada pertemuan yang telah lalu. Sedikit mendapatkan faedah dari kalam a'immatus salaf, apa yang telah kita nukilkan dari hadis ke-156 ini. Kita ulangi apa yang dinukilkan oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah, bisanadihi an Anas ibn Malik, dari Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu ardhah, anna nabi Allah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Allah jalla jalaluhu sallallahu alaihi wasallam wa Mu'adz ibn Jabal radifuhu 'ala ar-rahil, sedang menggonceng Mu'adz ibn Jabal di atas tunggangan beliau alaihi salatu wassalam. Dan telah kita jelaskan tunggangan yang dikenakan atau yang dinaiki oleh an-nabi sallallahu alaihi wasallam pada kejadian ini. Qala ya Mu'adz, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil Mu'adz, ya Mu'adz. Qala labbaika ya Rasulullah wa sa'daik, naam ya Rasulullah, aku penuhi panggilanmu. Qala ya Mu'adz, diulangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 3 kali. Dan telah kita sebutkan di antara faedah kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengulangi panggilan kepada sahabat beliau yang mulia Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu arda sebanyak 3 kali adalah untuk menunjukkan betapa pentingnya apa yang akan disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada beliau, sehingga Mu'adz ibn Jabal bersiap dengan kesiapan penuh untuk mendengarkan faedah, untuk mendengarkan ilmu yang akan disampaikan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena kalau hanya 1 kali memanggil, 2 kali mungkin tidak akan terlalu diperhatikan, tapi kalau sampai 3 kali maka Mu'adz ibn Jabal harapannya akan segera bersiap dengan kondisi yang maksimal menerima apa yang akan diajarkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. 3 kali pula Mu'adz ibn Jabal menyampaikan labbaika wa sa'daika ya Rasulullah, aku penuhi panggilanmu wahai Rasulullah. Qal, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, ma min 'abdin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu illa harramahullahu 'alan nar. Wahai Mu'adz, ketahuilah bahwasanya tidaklah seorang hamba mengucapkan kalimat la ilaha illallah digandengkan dengan ucapan Muhammadar Rasulullah, illa kecuali haramahallahu 'alan nar, dia akan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari jilatan api neraka. Dan hadis ini telah kita sebutkan pula memiliki kejadian yang berbilang, beberapa kejadian yang Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan hal yang sama atau mengajarkan hal yang sama kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu ardhah dengan redaksi hadis yang berbeda-beda. Maka syahidnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Mu'adz secara zahirnya, apabila ada seorang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, berarti dia muslim. Kalau dia sudah muslim, konsekuensinya, hakikatnya, haramahullahu 'alan nar, Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan dia dari api neraka. Maka hadis ini telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, sedikit menyegarkan ingatan-ingatan kita dan memurojaah maklumat yang telah kita sampaikan, bentuk bantahan kepada haula yang menuduh bahwasanya ahlus sunnati wal jamaah, terkhusus yang menisbahkan dirinya kepada akidah as-salafiyah, adalah sekte atau kelompok atau orang-orang atau komunitas yang suka mengkafirkan orang lain, yang suka mengeluarkan orang lain dari dairatul Islam. Ini tidak benar. Karena apa yang kita pegang dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hadis ini saja faedah besar yang bisa kita ambil. Di hadapan kita ada seorang muslim, dia ucapkan la ilaha illallah, dia ucapkan Muhammadar Rasulullah, maka kita hukumi dia sebagai muslim. Adapun urusan di dalam hatinya, dia meyakini hal tersebut sebagai ucapan kosong, ucapan yang tidak berfaedah dan yang seterusnya, seperti kondisi-kondisi kaum munafik di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita sampaikan kepada haula bahwa kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yang diwajibkan kepada kita adalah menghukumi secara zahir, nahkum 'ala adh-dhawahir wallahu yatawalla as-sarair. Adapun perkara sir, perkara rahasia yang ada di dalam hati seorang hamba, apakah dia mengucapkannya karena ingin selamat dari makar atau dari pedang-pedang kaum muslimin, dari senjata-senjata kaum muslimin, dia menyembunyikan beberapa makar, beberapa tujuan jelek dan yang seterusnya di dalam hatinya, maka itu semua adalah urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti hadis atau kisah Usamah ibn Zaid yang telah kita ketahui bersama, diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika Usamah ibn Zaid radhiyallahu taala anhu ardhah membunuh, memenggal kepala seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah. Membela diri Usamah ibn Zaid sempat, wahai Rasulullah, tidaklah orang tersebut mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah kecuali ingin selamat dari pedang yang aku letakkan di lehernya. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengucapkan dengan pengingkaran yang keras, ala syaqaqta sadrahu ya Usamah, sampai 3 kali diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa enggak sekalian kamu belah dadanya wahai Usamah, agar kamu bisa melihat apakah dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah itu karena ingin selamat dari pedangmu, ingin selamat dari pedangmu. Maka Usamah ibn Zaid yang ketika itu merupakan sahabat yang mulia, sahabat yang memiliki keutamaan yang sangat luar biasa, mengatakan tamannaitu, aku berangan-angan, adkhulal islama yauma idzin, aku baru masuk ke dalam Islam pada hari itu. Artinya apa? Artinya Usamah ibn Zaid menyesal dengan penyesalan yang sangat, sehingga beliau ingin masuk ke dalam Islam pada hari itu, sehingga kesalahan-kesalahan beliau yang ketika itu beliau lakukan, memenggal kepala seorang muslim, haram. Seorang muslim apabila telah mengucapkan 2 kalimat syahadah, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, maka tidak boleh kita tumpahkan darahnya, hartanya pun tidak boleh kita rampas, begitu pula harga dirinya tidak boleh kita hinakan. 3 hak yang dijamin oleh Islam, 3 hak yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitu pula rekomendasi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah haramahullahu 'alan nar, Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan dirinya dari jilatan-jilatan api neraka. Maka ketika seorang salafi, seorang sunni, seorang ahlu sunnah mendapati muslim yang lainnya melakukan kebid'ahan-kebid'ahan, melakukan kesyirikan-kesyirikan, kita tidak membahas kekufuran. Kalau kekufuran berarti dia keluar dari Islam, tapi kita bahas adalah kebid'ahan, kesyirikan yang mungkin masuk kepada al-asghar, perkara-perkara yang kecil, syirik-syirik yang kecil yang mungkin masih bisa ditoleransi, seperti misalkan dia memiliki ar-riya dan yang seterusnya. Al-muhim bukan pada perkara-perkara kekufuran. Maka kita hukumi secara zahir bahwa mereka adalah seorang muslim, bahwa mereka adalah orang-orang yang berhak untuk mendapatkan jaminan Islam dengan tiga perkara yang telah kita sebutkan. Maka Mu'adz bin Jabal ketika mendengarkan hadis ini dari Rasulullah SAW sangat bergembira, mengucapkan dua kalimat syahadah, la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah, akan menyelamatkan diri seorang dari api neraka. Maka beliau mengatakan, ya Rasulullah radhiyallahu ta'ala anhu ardhah, ya Rasulullah alaihi salatu wassalam, afala ukhbiru biha annasa fayastabshiru. Wahai Rasulullah, bolehkah meminta izin, lihatlah adab yang ada di sisi Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu ardhah. Perhatikan ini ayuhat talabah, adab. Fama adrakumul adab, adab yang tinggi luar biasa dari Mu'adz ibn Jabal, yang memang notabenenya beliau adalah seorang ahlul jannah, penduduk syurga. Kita ingin menjadi penduduk syurga, paling tidaknya kita harus mencontoh sifat-sifat, adab-adab mereka, para penduduk syurga. Di antaranya adab yang dimiliki oleh Mu'adz ibn Jabal, meminta izin kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Padahal yang mau disampaikan oleh Mu'adz ibn Jabal adalah ilmu, dan beliau radhiyallahu ta'ala anhu ardhah mengetahui dosa bagi mereka-mereka yang menyembunyikan ilmu syar'i. Di dalam bahasa syariat dikenal dengan kitmanul ilm, menyembunyikan ilmu, diancam oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi tetap adab yang tinggi, budi pekerti yang luhur, membawa beliau untuk bisa meminta izin kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wahai Rasulullah, afala ukhbiru bihan nasa fayastabshiru, bolehkah wahai Rasulullah aku mengkhabarkan, aku meneruskan hadismu ini, sabdamu ini, khabarmu ini kepada manusia yang lainnya, kepada sahabat-sahabat yang lainnya, fayastabshiru, agar mereka bisa bergembira seperti aku bergembira. Mu'adz bin Jabal, seorang yang mengucapkan dua kalimat syahadah, seorang yang berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ma'kul, wajar, sangat wajar beliau bergembira dengan hadis ini. Maka beliau ingin menyampaikan hadis ini kepada orang lain agar orang lain pun merasa berbahagia, merasa bergembira dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini. Akan tetapi apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inilah pentingnya adab. Perhatikan bagaimana Mu'adz bin Jabal memiliki adab yang sangat tinggi. Beliau tidak mengambil keputusan tersendiri, mengambil kesimpulan sendiri. Ya, nanti saya sampaikan, saya akan memberikan kabar gembira kepada orang lain berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, basyiru wa la tunafiru. Tidak demikian Mu'adz bin Jabal. Meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bolehkah ya Rasulullah? Maka ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkan Mu'adz ketika itu. Idzan yattakilu, jangan wahai Mu'adz, khawatir mereka akan bersandar, khawatir mereka akan menyandarkan diri mereka hanya dengan dua kalimat syahadah, aku akan selamat dari annar. Hanya dengan dua kalimat syahadah, aku akan selamat dari jilatan api neraka. Akhirnya mereka tidak mau beramal. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu singkat cerita dari hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah. Kemudian disebutkan oleh perawi, fa akhbara biha Mu'adzun 'inda mautihi ta'assuman. Lantas bagaimana kok hadis ini bisa sampai kepada kita padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang Mu'adz ibn Jabal untuk menyampaikan hadis tersebut? Ternyata hadis tersebut disampaikan, tetap disampaikan oleh Mu'adz ibn Jabal sebelum beliau radhiyallahu ta'ala anhu arda wafat. Kenapa? Ta'assuman, khawatir beliau akan mendapatkan dosa, yaitu dosa kitman al-ilm, menyembunyikan ilmu yang telah beliau ketahui dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka diwariskanlah hadis ini sampai ke hadapan kita yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah. Maka ikhwati fillah ya ra'akumullah, dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran penting. bahwasanya seorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah selamat dari api neraka. Penjelasannya telah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, dan insyaallah taala hadis yang terakhir dari bab ini yang akan kita bahas pada malam hari ini biidznillah taala akan menjelaskan kepada kita. Talaffuz hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah ternyata belum cukup. Di sana ada 8 atau 7 paling tidaknya syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ilmun yakinun wa ikhlasun wa sidquka ma'a mahabbatin wa qiyadin wal qabulilah. Itu adalah 7 syarat kalimat at-tauhid, kalimat la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Maka kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak merinci dalam hadis ini? Kenapa tidak disebutkan seorang yang mengucapkan la ilaha illallah harus diiringi dengan ilmu, harus diiringi dengan keikhlasan, harus diiringi dengan keyakinan, harus diiringi dengan kecintaan, ketundukan dan yang seterusnya. Kenapa? Karena haula as-sahabah al-ajilla, mereka para sahabat, orang-orang yang semangat, orang-orang mulia, orang-orang yang faham tentang apa yang ada di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, para sahabat beliau tidak mengenal dengan ta'rif kalimat la ilaha illallah. Apa makna kalimat la ilaha illallah? La ma'budu bihaqqin illallah. Itu untuk kita ajanib, untuk kita orang-orang yang masih dangkal ilmunya, untuk kita orang-orang yang masih jauh di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam atau jauh dengan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi haula al-ajilla al-adhkiya, orang-orang yang cerdas, orang-orang terpilih, orang-orang mulia, tidak membutuhkan perincian-perincian tersebut. Mereka telah mengetahui kalau saya mengucapkan kalimat la ilaha illallah artinya saya harus mengingkari apa-apa yang ada dari sesembahan-sesembahan yang batil. Oleh karenanya Abu Talib tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika wafat. Ketika akan wafat di sakaratul maut, enggak mau mengucapkan la ilaha illallah. Betapa ringan kalimat ini diucapkan. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ya ammi kul la ilaha illallah. Kalimatan ashadu laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan satu kalimat saja. La ilaha illallah. Abu Talib tahu, aku mengucapkan ini berarti aku mengingkari Allata wal uzza wa manata thalithatal ukhra. Aku ingkari itu semua. Di sisi yang lain, Abu Jahal terus menghembuskan atarghabu millata Abdul Muttalib, atarghabu millata Abdul Muttalib. Wahai Abu Talib, apakah kamu benci dengan agama ayahmu, agama nenek moyang kita, Abdul Muttalib? Sesembahan kita banyak, Tuhan kita banyak, bukan cuma satu. Akhirnya Abu Talib tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mendapatkan kemudahan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sehingga kita jangan bingung kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak merinci hadis-hadisnya, tidak merinci sabda-sabdanya dengan syurut dari kalimat la ilaha illallah. Jawabannya adalah karena mereka orang-orang yang fahimin, orang-orang yang faham dengan konsekuensi persyaratan dari kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Orang yang terbelakang seperti kita, orang yang juhal, mereka-mereka yang masih jahil atau kita yang masih sangat dangkal ilmunya butuh perincian-perincian tersebut. Oleh karenanya ada syarah-syarah dari hadis-hadis yang ternukil dalam sahih al-Imam Muslim alaihi rahmatullah. Ikhwati fillah yara'akumullah, melengkapi faedah dari hadis ini disebutkan oleh al-Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah ketika beliau mensyarah lafaz ta'assuman. Kenapa akhirnya Mu'adz ibn Jabal menyampaikan hadis ini di akhir hayat beliau? Al-Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah mengatakan ta'assuman ay taharrujan minal ismi. Ta'assuman ay taharrujan minal ismi. Apa maknanya taharruj? Khawatir akan terjatuh pada sebuah dosa. Khawatir akan terjatuh pada sebuah dosa. Wa khaufan minhu, takut terjatuh di dalam dosa kitmanul ilm, jatuh di dalam dosa menyembunyikan ilmu syar'i. Akhirnya beliau menyampaikan hadis tersebut kepada orang-orang yang berada di sekitar beliau radhiyallahu taala anhu arda. Intaha kalamuhu rahimahullah, selesai penukilan dari ucapan al-Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah di dalam Al-Mufhim. Hadis yang berikutnya ikhwati fillah yarakumullah yang merupakan hadis terakhir dari bab ini, hadis ke-157 disebutkan oleh al-Imam Muslim alaihi rahmatullah bisanadihi dengan sanadnya beliau an Anas bin Malik dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu arda. Anas bin Malik khadim Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ma'ruf. Qala, beliau mengatakan haddatsani Mahmud ibn Rabi' an Itban ibn Malik, telah mengkhabarkan kepadaku Mahmud ibn Rabi'. Dari siapa? Dari Itban ibn Malik radhiyallahu taala anhu arda, seorang sahabi al-jalil yang insyaallah taala akan kita sampaikan terjemahnya, sampaikan biografi singkat dari Itban ibn Malik, yang secara singkat cara membacanya ada dua cara, bisa dengan kasratul ain, bisa pula dengan dhammul ain. Utban bisa dibaca dengan Utban, bisa pula dibaca dengan Itban ibn Malik radhiyallahu taala anhu arda. Qala, beliau mengatakan qadimtul madinata, qadimtu al-madinata. Yang mengatakan ucapan ini bukan Itban. Bagi yang memiliki kitab mungkin bisa melihat seakan-akan dhamirnya kembali kepada Itban. Akan tetapi hakikatnya yang mengucapkan hal ini, qadimtu al-madinata, aku menuju kota al-Madinah, adalah Mahmud ibn Rabi'. Mahmud ibn Rabi', Mahmud ibn Rabi' ibn Suraqah ibn Amr ibn Zaid. Mahmud ibn Rabi' ibn Suraqah ibn Amr ibn Zaid Al-Ansari Al-Khazraji, Al-Ansari Al-Khazraji Abu Nu'aim. Ini seorang perawi dari Utban atau Itban ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu arda. Disebutkan oleh Imam Al-Baghawi alaihi rahmatullah di dalam Al-Isabah bahwasanya Muhammad atau Mahmud ibn Rabi' sakana al-Madinata, beliau adalah seorang yang bermukim di kota al-Madinah. Dan kisah ini yang ada di hadapan kita adalah pertama kali beliau sampai di kota al-Madinah. Warawa annahu aqala min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam majjatan majjaha min dalwin fi darihim. Akhrajahu al-Bukhari min turuqin an az-Zuhri anhu wa huwa 'inda Muslimun fi athna'i hadithin. Dinukilkan bahwasanya beliau adalah seorang yang pernah membawa tongkat yang pernah diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini Mahmud ibn Rabi' radhiyallahu taala anhu arda. Dikhabarkan bahwasanya beliau adalah seorang yang pernah membawa tongkat yang pernah diwariskan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disebutkan oleh Imam Al-Waqidi alaihi rahmatullah, mata sanatis awatis'in, beliau wafat pada tahun ke-99 Hijriyah. Beliau wafat pada tahun ke-99 Hijriyah radhiyallahu taala anhu arda. Mahmud ibn Rabi' mengatakan qadimtu al-Madinata, aku sampai di kota Al-Madinah, aku menuju kota Madinah dan akhirnya aku sampai di kota Al-Madinah. Kemudian kata beliau falaqitu Itban, di kota Al-Madinah ternyata aku bertemu dengan Itban, aku bertemu dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Itban, Itban ibni Malik ibni Amr ibni Al-Ajlan. Itban ibni Malik ibni Amr ibn Al-Ajlan ibnu Zaid Al-Ansari As-Salimi Al-Badri radhiyallahu ta'ala anhu arda. Itban ibni Malik ibni Amr ibni Al-Ajlan ibnu Zaid Al-Ansari As-Salimi Al-Badri radhiyallahu ta'ala anhu arda. Disebutkan oleh ahli muarrikhin bahwasanya beliau wafat ketika khilafah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu arda. Jadi beliau hidup semasa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beriman bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, mewariskan sekian hadis dari Nabi alaihi salatu wasallam, dan wafat pada saat kekhilafahan Muawiyah ibn Abi Sufyan, yakni setelah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda, khalifah ar-Rasyid yang kelima. Dan disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah mentaakhi akha bainahu wa baina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu arda. Akha at-taakhi artinya dipersaudarakan antara beliau Utban ibni Malik atau Utban ibni Malik radhiyallahu taala anhu arda dengan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu arda. Jadi yang aslinya tidak memiliki hubungan apa-apa, aslinya tidak memiliki kerabat atau hubungan darah dan yang semisalnya, al-Islam mengenal sebuah syariat yang namanya at-ta'akhi, dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dipersaudarakanlah Utban ibni Malik dengan Umar ibni al-Khattab radhiyallahu taala anhu arda, dan hal ini disebutkan oleh Ibnu Sa'ad alaihi rahmatullah di dalam At-Tabaqat. Kemudian disebutkan oleh Mahmud ibni Rabi', ibni Rabi', qadimtu al-Madinata falaqitu Utban. Aku sampai di kota Al-Madinah, kemudian aku bertemu dengan Utban. Fakultu, kemudian aku katakan, hadithun, wahai Utban, aku pernah mendengar sebuah hadis. Balagani anka, yang hadis itu aku dengarkan katanya darimu, yakni periwayatan dari Utban ibni Malik radhiyallahu taala anhu arda. Qala, yang mana hadis itu berbunyi. Setelah ini akan disebutkan riwayat dari Utban atau kisah dari Utban ibni Malik yang nanti beliau akan meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk salat. Ini kisah singkatnya, kisah ringkasnya, akan diminta Nabi alaihi salatu wasallam untuk salat di rumah Utban ibni Malik. Ya Fauzan. Malak. Sekut ya rojo. Masyaikh. Fakultu hadithun balagani anka, sebuah hadith yang aku mendengar dari Muhai Utban atau sampai kepadaku dari Muhai Utban. Kisahnya adalah qala, Utban mengatakan, asabani fi basari ba'du syai. Utban ibn Malik radhiyallahu taala anhu arda mengatakan, asabani fi basari ba'du syai. Mataku memiliki beberapa penyakit, menimpa musibah kepada kedua mataku. Disebutkan oleh para ulama Asy-Syurrah, begitu pula para ulama al-mu'arrikhin, bahwasanya penyakit yang dimaksudkan oleh Utban di sini yang menimpa kedua mata beliau atau salah satu darinya, khilaf masih di kalangan para mu'arrikhin apakah kedua-duanya ataukah salah satunya, yakni penyakit al-a'ma, penyakit kebutaan, yang insyaallah taala akan kita nukilkan dari ucapan a'immatus salaf Utban ibni Malik radhiyallahu taala anhu arda. Asabani fi basari ba'du syai', menimpa pada kedua mataku beberapa penyakit, yakni penyakit kebutaan tadi. Faba'atsu ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka aku mengutus seseorang agar bisa bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Anni uhibbu an ta'tiyani, bahwasanya aku menginginkan, sangat menginginkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendatangi rumahku, berziarah ke rumah Utban ibni Malik, karena beliau seorang yang buta. Ya Anas ibni Malik ibni Hadi, uskut. Ya Ikrimah, uskut. Ma balukum ayuhas syabab, kok ribut sekali, kenapa? Ini repotnya kebanyakan santri gini. Dikeluarkan satu-satu atau gimana ya? Perhatikan, ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dibacakan. Antum harus hormati ini. Ini rasulnya antum yang nyampaikan. Kita butuh syafaatnya beliau nanti. Bi'idznillah taala. Kemudian kata Utban ibni Malik radhiyallahu taala anhu arda, aku mengutus seseorang agar bisa bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau buta, karena beliau tidak bisa melihat, tidak bisa berjalan, akhirnya tidak bisa sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akhirnya beliau mengutus seorang utusan. Uhibbu an ta'tiyani, beliau mengirimkan pesan, wahai Rasulullah, aku sangat menginginkan engkau mendatangi rumahku, engkau berziarah ke rumahku. Fatusalli fi manzili, pesan yang disampaikan oleh Utban kepada Nabi alaihi salatu wasallam, engkau bukan hanya sekedar mendatangi rumahku wahai Rasulullah, tapi engkau pun salat di rumahku. Ini nanti akan kita bahas apa yang dinamakan dengan at-tabarruk bijasadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat bertabarruk, keringat Nabi alaihi salatu wasallam diambil, sisa air wudu Nabi alaihi salatu wasallam diambil. Dan ini berlaku ketika Nabi alaihi salatu wasallam masih hidup. Kalau beliau sudah wafat ya enggak bisa lagi. Dan ini enggak bisa dianalogikan, enggak bisa dikiaskan dengan para habaib, keturunan Nabi SAW, air wudunya direbut misalkan, atau diminum, atau dicari berkahnya. Enggak bisa, ini khusus. Kekhususan yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana beliau memiliki kekhususan yang lainnya, di antaranya apa? Beliau memiliki 9 istri khusus untuk Nabi alaihi wasallam. Umatnya, walaupun para habaib, walaupun ahlul bait, walaupun garisnya jelas keturunan Nabi alaihi wasallam, enggak boleh beristri 9. Kekhususan Nabi, seperti tabarruk juga kekhususan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga hadis ini enggak bisa dikiaskan kepada para habaib, kepada para ahlul bait, kepada para katanya keturunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau bertabarruk dengan para wali, dengan habaib atau yang lainnya, maka hal ini merupakan bentuk kesyirikan. Wal iyadzu billah. Engkau sholat di rumahku wahai Rasulullah, fatusalli fi manzili. Ini permintaan yang kedua. Jadi pertama, idban meminta agar Nabi sallallahu alaihi wasallam menziarahi rumah beliau. Artinya kalau sudah duduk di rumah beliau, bertabarruk dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di atasnya, di atas bantal kah atau di atas karpet, ditabarruk oleh idban nantinya. Kemudian yang kedua permintaannya adalah agar Nabi alaihi wasallam sholat di rumah idban Ibni Malik radhiyallahu taala anhu arda. فَأَتَّخِذَهُ مُصَلًّا. Maka aku akan membuat satu ruangan khusus untuk engkau sholat di dalamnya wahai Rasulullah. قَالَ فَأَتَى النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ. Singkat cerita, diringkas ceritanya oleh sang perawi Mahmud ibn Rabi'. Singkat cerita, utusan tersebut sampai kepada Nabi SAW melihat kondisi Idban yang ditimpa penyakit kebutaan tersebut, iba Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang memiliki sikap rahmah. Telah kita sebutkan rahmah Nabi alaihi salatu wasallam di Ramadan, kemudian di luar bulan Ramadan, rahmah beliau kepada tetangga beliau yang Yahudi, rahmah beliau kepada tetangga beliau yang Yahudi saja rahmahnya luar biasa, apalagi muslim, apalagi sahabat beliau Itban bin Malik radhiyallahu taala anhu arda. Iba Nabi sallallahu alaihi wasallam kasihan melihat kondisi Itban. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab permintaan beliau radhiyallahu taala anhu arda. Didatangi rumah Itban Ibni Malik, seorang pemimpin, imam kaum muslimin, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, pemimpin tertinggi, mendatangi rumah seorang yang buta. Bayangkan tawadhu'nya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Enggak perlu disiapkan karpet merah, enggak perlu disiapkan tempat yang paling mewah, tempat peristirahatan tersendiri khusus, tidak. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mutawadhi, i'tikaf saja alasnya tikar. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus kita contoh. Ayuhat talabah, tawadhu'nya beliau alaihi salatu wasallam. Bagaimana beliau tidak menuntut hal-hal yang istimewa untuk beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Padahal sangat berhak beliau utusan Allah, beliau seorang yang membawa risalah kenabian, sangat berhak beliau meminta fasilitas ini dan itu kepada para sahabat beliau, tapi tidak dilakukan sedikit pun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kendaraan beliau unta, himar, keledai dan yang lainnya biasa. Dijemput pakai mobil enggak pernah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dijemput pakai kuda misalkan di zaman itu enggak ada mobil ma'gul, kita kiaskan dengan apa yang ada di zaman Nabi alaihi salatu wasallam. Datang seekor keledai menjemput Nabi alaihi salatu wasallam. Enggak, saya enggak bisa kalau naik keledai, saya harus naik kuda yang mewah. Enggak ada Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dijemput keledai, naik. Dijemput unta biasa, naik. Unta merah, ya naik, walhamdulillah. Kalau ada yang istimewa, ada yang lebih, walhamdulillah. Disyukuri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, abdan syakura, orang yang paling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak pernah menolak. Datang motor untuk menjemput, afwan, anak enggak bisa. Anak harus berangkat naik mobil. A'udzubillahi minattalaq. Ada seperti ini, ada. Ini bukan contoh kosong, pepesan kosong, bukan kejadian. Wakai dai, dai. Minta fasilitas wal iyadzubillah. Kemana ketawadu'anmu wahai dai? Kemana ketawadu'anmu wahai dai? Contohmu itu akan dilihat oleh umatmu. Apa yang kau lakukan semua akan dilihat oleh umatmu sebelum Allah Subhanahu wa taala yang melakukan hal tersebut. Menaungi dan memperhatikan apa yang dilakukan oleh gerak-gerik seorang dai wal iyadzu billah. Maka ikhwati fillah yarakumullah, apa yang kita lihat dari kisah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini, ata An-Nabiy sallallahu alaihi wasallam benar-benar datang ke rumah Ibnu Malik radhiyallahu taala anhu arda. Wa man syaa'allahu min ashhabihi, dan beliau ternyata tidak bersendiri. Beliau membawa seorang atau beberapa orang, nanti akan kita bahas. Ada beberapa ahli sejarah yang mengatakan yang dibawa oleh Nabi adalah Abu Bakar As-Siddiq satu orang. Lantas bagaimana dengan hadis ini? Masyaallah min ashabihi, beberapa orang sahabat radhiyallahu ta'ala anhum wardahum. Nanti insyaallah akan kita bahas pada penjelasan rinci dari hadis ini. Walhasil Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam datang bersama satu orang atau beberapa orang sahabat-sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum wardahum. Fadakhala, maka Nabi alaihi salatu wasallam masuk ke rumah Itban Ibni Malik radhiyallahu ta'ala anhu wardah. Wa huwa yusalli fi manzili, dan langsung diarahkan kepada tempat yang telah disiapkan oleh Itban radhiyallahu ta'ala anhu ardah untuk Nabi alaihi salatu wasallam salat di atasnya. Wa ashabuhu yatahaddatsuna bainahum, sementara Nabi alaihi salatu wasallam salat, para sahabat yang ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut mendampingi Nabi alaihi salatu wasallam, kalau bahasa kita sekarang mungkin ikut mengawal Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berbincang, mengobrol di rumah, di sisi rumah yang lain dari rumah Itban Ibni Malik. Faedah penting yang harus kita ambil, para sahabah ahlul jannahnya jelas, diridhoinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala jelas, tapi ma'adhalik Itban Ibni Malik tidak menyiapkan tempat untuk mereka sholat. Artinya apa? Itban tidak bertabarruk kepada para sahabah. Ini poinnya yang harus kita fahami, yang harus kita fahami benar-benar. Sahabat, habaib, awliya, atau siapapun, guru-guru, kiai, dan yang seterusnya, lebih mulia mana antara mereka dengan sahabah? Kenapa mereka rela ditabarruki oleh para murid-muridnya? Diambil air wudhunya, wal'iyadzubillah, sampai cucian kakinya, air cucian kakinya, direbut. Bahkan sebahagian diminum. Ekstrimnya kaum sufiyah, wal'iyadzubillah. Ini menunjukkan bahwasanya apa yang ada di sisi mereka berbeda dengan apa yang ada di sisi Nabi SAW. Karena kalau mereka mau selamat, mereka harus mengikuti apa yang ada di sisi para rasul, apa yang ada di sisi para sahabat, apa yang ada di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat bertabarruk dengan Nabi. Para sahabat yang mulia tidak ditabarruki, tidak dicari keberkahannya, padahal jelas orang-orang mulia, jelas ahlul jannahnya, jelas keutamaan-keutamaannya. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sekian banyak turun untuk kemuliaan mereka para sahabat. Tapi Nabi sholat di tempat yang disiapkan oleh Itban Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, segera sholat di tempat tersebut. Para sahabah berbincang di ruangan yang lain, di tempat yang lain dari rumah Itban Ibni Malik radhiyallahu ta'ala anhu arda. Kemudian kata beliau, wa ashabuhu yatahaddatsuna bainahum thumma asnadu uzma dzalika wa kubrahu ila Malik Ibni Dukhsyum. Di antara perbincangan, di antara obrolan yang dibahas oleh sahabat-sahabat Nabi, dan ini nanti obrolan ini didengar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, faedah lagi yang bisa kita dapatkan bahwasanya seorang yang sholat bisa dipersilahkan. Misalkan ada orang yang ngobrol di sampingnya menyimak, ketika ada kesalahan ditegur. Itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti. Beliau sedang sholat tapi menyimak obrolan dari para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum wardahum. Mereka berbincang, di antara perbincangan mereka, mereka berbicara tentang seorang yang bernama Malik ibni Dukhsyum. Malik ibni Dukhsyum ini dibicarakan di majelis tersebut, di majelisnya para sahabat, di majelisnya Itban ibni Malik radhiyallahu taala anhu arda. Apa yang diperbincangkan? Qalu, mereka mengatakan, waddu annahu wada'a alaihi fahalak. Ini di antara sebahagian ucapan para sahabat. Kalau saja Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendoakan kejelekan untuknya. Ini obrolannya, perbincangannya. Kalau saja Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kejelekan untuk Malik ibni Dukhsyum, fahalak, maka dia akan binasa. Artinya apa? Artinya perbincangan yang hangat di tengah-tengah para sahabah, apakah Malik ibni Dukhsyum ini seorang munafik ataukah bukan? Beliau seorang muslim yang hakiki, sahabi al-jalil, ataukah munafik yang menyelinap di barisan kaum muslimi? Maka sebagian mereka berpendapat, kalau saja Nabi SAW mendoakan kejelekan baginya, maka halak, dia akan binasa. Wawaddu annahu asabahu syarrun. Sebagian lagi menimpali, semoga saja dia mendapatkan kejelekan demi kejelekan. Artinya sebahagian para sahabat sudah mengambil kesimpulan bahwasanya Malik ibn Dukhsyum radhiyallahu taala anhu arda, akan kita sebutkan ucapan Al-Imam An-Nawawi terhadap beliau, adalah seorang munafik. Ini kesimpulan di tengah-tengah para sahabat yang berbincang di rumah Itban ibn Malik. Munafik. Zahirnya apa? Muslim bersama barisan Nabi, bersama muslimin. Muhammadar Rasulullah diucapkan oleh dia, apalagi asyhadu alla ilaha illallah keluar dari lisannya Malik ibn Dukhsyum. Akan tetapi para sahabat curiga, jangan-jangan ada kemunafikan di dalam hatinya. Jangan-jangan dia terpaksa mengucapkannya, jangan-jangan dia punya makar terhadap barisan kaum muslimin dan yang seterusnya. Maka sebahagian sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ardhahum berbincang dengan perbincangan tadi. Kalau saja Nabi mendoakan kejelekan untuknya, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kejelekan bagi dia, waddu annahu asabahu syarr, semoga dia mendapatkan kejelekan yang banyak. Ini dari sebahagian sahabat beliau. Faqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-shalah. Maka setelah perbincangan hangat tersebut, terjadi perbincangan yang luar biasa membicarakan seorang yang bernama Malik ibn Dukhsyum, Nabi SAW akhirnya selesai dari sholatnya beliau. Selesai dari sholatnya beliau di ruangan khusus yang telah disiapkan oleh Itban ibn Malik. Waqal. Kemudian beliau mengatakan kepada para sahabatnya, alaysa yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Bukankah orang yang kalian bicarakan tadi, yakni Malik ibn Dukhsyum, seorang yang telah bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan seorang yang telah bersaksi pula bahwasanya aku adalah Rasulullah, bukankah demikian wahai para sahabatku? Ditanya balik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan tadi perbincangannya jelas, dia seorang munafik, semoga mendapatkan kejelekan yang banyak. Kalau saja Nabi mendoakan kejelekan, maka dia akan halak, dia akan binasa. Maka Nabi SAW menimpali dengan satu pertanyaan, bukankah kalian menyaksikan, wahai para sahabatku? Dia seorang yang bersaksi dengan ucapan la ilaha illallah, bersaksi dengan ucapan Muhammadan Rasulullah, wa anni Rasulullah. Dia bersaksi, aku adalah utusan Allah, kata Nabi SAW. Qalu, innahu yaqulu dhalika, wa ma huwa fi qalbihi, ya Rasulullah. Maka mereka membela diri, para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum. Benar ya Rasulullah, dia mengucapkan hal tersebut. Hanya yaqul, yatalaffaz bihi. Yani yatalaffaz biqaulihi atau yatalaffaz bisyahadatihi. Cukup dengan mengucapkannya saja. Akan tetapi kata para sahabat, wa ma huwa fi qalbihi. Akan tetapi dia mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut ya Rasulullah bukan dari dalam hatinya. Ini nanti yang akan ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qal la yashhadu ahadun alla ilaha illallah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menimpali apa yang dijadikan jawaban oleh para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ardhahum. Innahu yaqulu dhalik wa ma huwa fi qalbihi. Dia hanya mengucapkan itu di lisan wahai Rasulullah, bukan dari hatinya. Maka Nabi mengatakan la yashhadu ahadun alla ilaha illallah wa anni rasulullah fayadkhulun nar aw tat'amahu. Ketahuilah wahai para sahabatku, tidaklah seorang pun yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidaklah seorang pun mengucapkan aku adalah Rasulullah, fayadkhulun nar, dia akan masuk ke dalam annar. Tidak ada seorang pun yang demikian. Dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah kemudian masuk ke dalam annar. Tidak ada, kata Nabi alaihi salatu wasallam, la yashhadu ahadun. Tidak akan mungkin. Dia sudah mengucapkan dua kalimat syahadah masuk ke dalam an-nar. Bukan bahagian dari syariat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, atau dia akan dijilat oleh api neraka. Tidak. La yashhadu ahadun alla ilaha illallah fayadkhulun nar. Seorang pun yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah tidak akan masuk ke dalam api neraka. Au tat'amahu. Ini au merupakan syak, keraguan dari seorang perawi yang bernama Mahmud ibn Rabi' tadi. Atau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dia tidak akan dijilat oleh api neraka, tidak akan dimakan oleh api neraka ketika sudah mengucapkan, sudah mengikrarkan dua kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Seorang Malik ibn Dukhsyum dibela oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang para sahabat curiga kepadanya, dia adalah munafik, dia adalah munafik, dia orang yang tidak ikhlas, dia orang yang mengucapkan saja. maka dibela oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang mengucapkan dengan lisannya. Nanti insyaallah akan datang riwayat Al-Imam Al-Bukhari yang menunjukkan kepada kita bahwa ternyata Malik bin Dukhsyum radhiyallahu ta'ala anhu arda bukan hanya mengucapkan dengan lisannya, akan tetapi beliau yakini dengan hati beliau radhiyallahu ta'ala anhu arda. Qala Anas, kemudian Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu arda mengatakan fa'ajamani hadzal hadis, maka hadis ini sungguh membuat aku kagum. Faqultu libni, kemudian aku katakan kepada putraku uktubhu fakatabahu, maka aku katakan kepada salah satu putraku, kata Anas bin Malik, tulislah hadis ini, catatlah hadis ini, fakatabahu, kemudian ditulislah hadis ini oleh salah satu putra dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu arda. Sedikit faedah yang bisa kita nukilkan biiznillahi taala dari ucapan a'immatus salaf dalam mensyarah hadis ini secara global. Ikhwati fillah yarakumullah. Al-Imam Nawawi alaihi rahmatullah menyebutkan ketika beliau mensyarah akhir dari penggalan hadis ini, yaitu ketika perbincangan para sahabah berkaitan dengan seorang yang bernama Malik ibn Dukhsyum radhiyallahu ta'ala anhu arda, yang insyaallah ta'ala yang berkaitan dengan awal-awal lafaz Mahmud ibn Rabi' atau Itban ibn Malik mendatangi kota Madinah, beliau berangkat dari mana, pulang dari mana, insyaallah akan kita syarah pada pertemuan yang berikutnya. Untuk menutup majlis ini, saya nukilkan ucapan Al-Imam Nawawi alaihi rahmatullah. Qala Nawawi alaihi rahmatullah, waqad nassa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wassalam telah mempersaksikan, ala imanihi batinan, tentang keimanan Malik ibn Dukhsyum secara batin, artinya yang dilihat oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum wa'ardahum adalah seorang munafik. Zahirnya mungkin dengan tanda-tanda yang ada, qarinah-qarinah yang ada, sekian qara'in yang disaksikan oleh sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ardahum, tapi ternyata batinnya, apa yang ada di dalam hati Malik ibn Dukhsyum diwahyukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau alaihi salatu wassalam memberikan persaksiannya, memberikan rekomendasinya, benarnya keimanan Malik ibn Dukhsyum, jujurnya keimanan Malik ibn Dukhsyum radhiyallahu ta'ala anhu arda, wa bara'atuhu minan nifaq, dan Nabi alaihi salatu wassalam pun mempersaksikan bahwa dia adalah seorang yang berlepas diri dari kemunafikan, biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan beliau alaihi salatu wassalam fi riwayatil Bukhari, di dalam riwayat al-Imam al-Bukhari alaihi rahmatullah, beliau mengatakan an-Nabi alaihi salatu wassalam la ala tarahu, ala tarahu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai para sahabatku, ala tarahu, tidakkah kalian melihat, tidakkah kalian menyaksikan, qala la ilaha illallah, bahwa dia adalah seorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah yabtaghi biha wajhullah. Ini yang menjadi syahid kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam merekomendasi Malik ibn Dukhsyum secara khusus, yabtaghi biha, yang dia harapkan adalah wajah Allah, yang dia harapkan adalah wajahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ala tarahu qala la ilaha illallah yabtaghi biha wajah Allah, tidakkah kalian menyaksikan bahwa dia mengucapkan la ilaha illallah yabtaghi biha wajah Allah. Ini yang menjadi syahidnya dari riwayat al-Imam al-Bukhari alaihi rahmatullah, yang menunjukkan kepada kita bahwa Malik ibn Dukhsyum bukanlah seorang munafik seperti yang dituduhkan oleh sebahagian para sahabah radhiyallahu ta'ala anhum wa'ardahum. Kemudian kata Imam Nawawi alaihi rahmatullah, yang diharapkan adalah wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Imam Nawawi alaihi rahmatullah, fahadihi, maka ini merupakan syahadatun min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lahu, maka ini merupakan persaksian, rekomendasi dari Nabi alaihi salatu wassalam kepada Malik ibn Dukhsyum radhiyallahu ta'ala anhu arda. InsyaAllah ta'ala biografi beliau pun akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Bi annahu qalaha musaddiqan biha, bahwa Malik ibn Dukhsyum mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan kejujuran dari hatinya, mu'takidan sidqaha, meyakini apa yang ada, apa yang terkandung dari kalimat tersebut, mutaqarriban biha ilallahi ta'ala, yang mana beliau mendekatkan diri beliau dengan sebab kalimat tersebut, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Wa syahidalahu fi syahadatihi li ahli Badr bima huwa ma'ruf, dan beliau pun telah mempersaksikan keislaman beliau, kejujuran dari keimanan beliau ketika beliau berada di peperangan Badr, dan ini adalah kisah yang ma'ruf. Fala yambaghi, maka tidak sepantasnya, ayyashukka, untuk kita ragu, fi sidqi imanihi, dari kejujuran iman beliau, iman Malik ibn Dukhsyum radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Lantas kenapa para sahabah sebahagian dari mereka meragukan keimanan beliau? Biidznillah ta'ala, hal ini akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya. Intaha kalamuhu rahimahullah, selesai penukilan dari ucapan al-imam an-Nawawi alaihi rahmatullah, yang beliau membawa riwayat al-imam al-Bukhari bahwa Malik ibn Dukhsyum mengucapkan kalimat at-tauhid yabtaghi biha wajah Allah, yang beliau inginkan adalah wajah Allah, menunjukkan kejujuran iman yang ada di sisi beliau radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Ini insyaallah ta'ala ikhwati fillah ya ra'akumullah yang bisa kita bahas pada pertemuan malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.